kini kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul kenyang. Masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta? Bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita.